ada hanya rasa ceria saat ku genggam jemarimu, hati penuh bunga-bunga, penuh dengan kehidupan. Mari melangkah bersama, menikmati hari-hari ceria, tanpa prasangka dan dusta, penuh cinta dan harapan, dengan satu keyakinan. Sungguh indah semesta, mega-mega bercanda, bicarakan nada asmara. Lagi rasa berdua, menjalin mimpi berdua, ingat janji berdua, mengayun angka berdua, menggapai cita berdua, penuh rasa bahagia. Mari melangkah bersama, meniti hari-hari ceria, sangka dan dusta, penuh cinta dan harapan, dengan satu keyakinan. Sungguh indah semesta, mega-mega bercanda, bicarakan nada.